Gerimis datang membasahi gaun merahku yang engkau berikan untukku. Kini gaun merah ini hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. Thank you. kembali ke depan tonight. Performance by DJ Opus The Next. DJ Opus Remix.